Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Fadilatu Syekh Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala pembahasan dalil yang kedua dari bab yang pertama. Bab yang pertama dalam kitab Tauhid adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang hakikat Tauhid dan kedudukannya yang sangat tinggi. Kita masuk dalil yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua dari bab yang pertama. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, ma yustafadu minal ayah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu anisyirki. Bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah berdakwah kepada tauhid dan melarang syirik. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk satu tujuan. Semuanya memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan melarang kesyirikan. Maka dari sini juga jemaah sekalian, tercabang pelajaran penting yang lainnya adalah, kalau begitu dapat kita pahami bahwa kewajiban hamba yang paling agung adalah tauhid, sedangkan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Demikian pula, ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan. Karena inilah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, tercabang pelajaran yang lain dari sini, yaitu barang siapa yang tidak berdakwah kepada tauhid, tidak pula melarang kesyirikan, maka dia belumlah layak disebut sebagai pengikut para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu belumlah pantas disebut sebagai pengikut nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia berdakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Dan juga ditegaskan dalam ayat yang lain, yaitu surat Yusuf ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah. berdakwah kepada Allah. Ana wa manittaba'ani ad'u ilallahi ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Ayat ini lebih tegas lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk dikatakan kepada umatnya, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka jemaah sekalian, ulama kemudian menjelaskan bahwa orang yang belum berdakwah kepada Allah, lebih khusus lagi belum mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan, maka dia belumlah pantas dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kekurangan yang besar. Kalau dia belum berdakwah. Padahal jemaah sekalian, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka jemaah sekalian, salah satu sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting, bahkan tugas utama beliau yang harus kita teladani adalah berdakwah. Tetapi bukan sembarang dakwah, namun dakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Maka dari itu juga jemaah sekalian, tercabang pelajaran dari sini yang lain disebutkan para ulama, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah yang selalu diprioritaskan, dakwah yang selalu diutamakan oleh para nabi dan rasul adalah dakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Sehingga apabila ada seseorang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah, namun dia tidak mementingkan urusan tauhid, dia tidak memprioritaskan permasalahan tauhid, maka dia telah menyimpang dari jalan dakwahnya para nabi dan rasul, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Ini pelajaran penting jemaah sekalian. Sebab pada kenyataannya para nabi dan rasul mengajarkan semua permasalahan terkait dengan agama. Tetapi dalam ayat ini yang ditegaskan oleh Allah, mereka mengajak beribadah hanya kepada Allah dan melarang kesyirikan. Maka menunjukkan kepada kita, inilah prioritas dakwah mereka. Inilah prioritas dakwah mereka, yaitu berdakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Maka dari itu, jika ada orang yang berdakwah namun dia tidak memprioritaskan urusan tauhid, bahkan tidak sedikit jemaah sekalian orang-orang yang cenderung meremehkan permasalahan tauhid, namun di sisi yang lain dia begitu memperhatikan persoalan lain, maka ini adalah ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Betul, Islam itu sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, apakah itu yang bersifat pribadi seperti akhlak mulia dan adab-adab yang baik, ataupun yang berhubungan dengan masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Maka jemaah sekalian, ini tercakup dalam syariat Islam seluruhnya. Namun kita harus tahu yang lebih diprioritaskan, yang harus lebih diutamakan adalah urusan tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid itu adalah pondasi, pondasi agama Islam dan pondasi setiap amalan. Seandainya kita mengajak orang melakukan sholat, kita mengajak orang berakhlak mulia, kita mengajak orang untuk berjihad, tetapi tauhidnya belum beres, dia masih melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka pertama semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah, bahkan menjadi terhapus yang sudah pernah dia kerjakan, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, jemaah sekalian, dia pun tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Semisal ada orang yang berdakwah ingin menegakkan syariat Islam, ingin memperjuangkan agama Islam, namun dia meremehkan urusan tauhid, dia tidak memperhatikan untuk melarang kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan syariat Islam yang paling tinggi adalah tauhid. Dan subhanallah, tidak sedikit orang yang ternyata belum paham juga yang dimaksud dengan syariat Islam adalah keseluruhan agama Islam, enggak separuh-separuhnya saja. Maka dari itu, jemaah sekalian, syariat Islam yang paling tinggi adalah tauhid. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk menegakkan syariat Islam sementara tauhid kita remehkan? Demikian pula, jemaah sekalian, sumber kekuatan dan sebab kemenangan yang paling utama adalah tauhid. Bagaimana mungkin kita mengajak manusia berjihad sementara di dalam urusan tauhid mereka belum beres, masih bergelimang dosa, bukan hanya dosa-dosa biasa, bahkan kesyirikan dan kekufuran. Apa yang hendak mereka perjuangkan? Sementara dalam diri mereka sendiri saja masih ada kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan dan kekufuran, dan itulah penghalang terbesar seseorang mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, di dalam perang Uhud, satu, perintah Rasulullah SAW tidak ditaati oleh pasukan. Satu perintah, yang mana dengan sebab itu mereka tidak sampai menjadi kafir, hanya melakukan dosa, namun tidak sampai menjadi kafir. Tapi dengan sebab itu, jemaah sekalian, kaum muslimin benar-benar dipukul oleh orang-orang kafir dengan satu pukulan yang sangat keras. Ketika itu banyak sekali para sahabat yang wafat, sampai-sampai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, mati syahid. Iya. Kata para ulama, ini hanya satu pelanggaran, satu dosa yang tidak sampai menyebabkan kekafiran. Maka bagaimana lagi, jemaah sekalian, di masa kita ini kita mau mengajak orang berjihad, mau mengajak orang menegakkan syariat Islam, memperjuangkan Islam, tapi kita tidak memerangi sebab-sebab terhalangnya pertolongan Allah, itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Ya. Satu saja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mereka amalkan dengan baik, menyebabkan mereka dipukul oleh orang-orang kafir dengan satu pukulan yang keras. Maka bagaimana pula hari ini? Banyak sekali sunnah-sunnah dan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabaikan oleh kaum muslimin. Bahkan sunnah yang paling besar dan syariat yang paling tinggi, yaitu tauhid. Tidak ada lagi sunnah, tidak ada lagi syariat yang lebih tinggi daripada tauhid. Sebagaimana tidak ada dosa yang paling besar melebihi kesyirikan. Maka jemaah sekalian, ini kunci utama untuk meraih kemenangan dan pertolongan Allah, yaitu menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Inilah kunci utama untuk menggapai pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jemaah sekalian, dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam difokuskan kepada urusan tauhid. Dan insyaAllah ta'ala di bab-bab yang akan datang masih ada cukup banyak penjelasan tentang bagaimana dakwah tauhid yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama terkait dengan dakwah kepada tauhid dan larangan syirik. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan jemaah sekalian, saya ingin memberikan sebuah kabar gembira. Para ulama menyebutkan tidak ada yang benar-benar mengikuti dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam kecuali golongan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang betul-betul memperhatikan urusan tauhid. Dan inilah ciri utama. Kita kalau ingin tahu ini golongan yang benar atau golongan yang menyimpang, dari mana kita tahu jamaah sekalian? Dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya. Ini dia memiliki ciri-ciri golongan yang benar, yang itu memiliki ciri-ciri golongan yang menyimpang. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ciri utama golongan ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, adalah memberi perhatian yang besar dan selalu memprioritaskan urusan dakwah tauhid. Inilah ciri utama golongan yang selamat atau Taifatul Mansurah, golongan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau kita mendalami tauhid, maka kita akan melihat, kita akan semakin paham, ternyata sedikit yang betul-betul memperhatikan urusan tauhid. Ternyata banyak golongan-golongan yang tidak memprioritaskan urusan tauhid, tidak memperhatikan perkara tauhid dan pemberantasan kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, tidak sedikit paham pun belum, ya, paham yang benar pun belum mereka miliki. Memahami hakikat tauhid dan mengenal kesyirikan belum mereka miliki. Bagaimana mau memperjuangkan? Memahami saja belum. Dan kita akan semakin paham kalau kita mendalami ilmu tauhid yang paling mulia ini. Iya. Kalaupun ada jemaah sekalian golongan-golongan yang menyuruhkan kepada tauhid, kemudian kita bandingkan dengan ahlu sunnah, maka pada umumnya golongan-golongan yang mengajak kepada tauhid itu hanya secara global saja. Hanya global. Tidak ada yang merinci sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang menjelaskan kesyirikan sampai detail-detailnya. Kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa jamaah sekalian? Dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ikhlas dan ilmu. Dakwah kalau sudah punya kepentingan, ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, contohnya jemaah sekalian, ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, khawatir kalau berkurang pengikut, yang menjadi prioritas utamanya menjaga supaya pengikut gak ada yang tersinggung, supaya gak berkurang. Maka jemaah sekalian, jangan harap bisa mendakwahkan tauhid sedetail-detailnya. Karena kalau kita berbicara syirik, berbicara sampai ke akar-akarnya, tidak sedikit orang yang akan tersinggung. Tidak sedikit orang yang bukannya dia mengambil pelajaran, bersyukur ada yang menjelaskan kepadanya, dia malah marah. Belum lagi kalau kita bicara bid'ah, gak sedikit orang yang akan marah. Sehingga kalau dia tidak mau membuat orang lari dari majelisnya, kadang-kadang dia menyembunyikan ilmu tentang tauhid yang seharusnya dia sampaikan atau sunnah yang harus dia sampaikan. Ini kalau prioritas dakwanya adalah banyaknya pengikut, ketenaran, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang ikhlas dalam dakwahnya, dan ini cara ciri dakwah ahlu sunnah yang paling utama, ikhlas dan ilmu, maka dia akan membahas dan mengingatkan umat tentang kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan sampai ke akar-akarnya, termasuk persoalan kesyirikan dan kekufuran. Dan jemaah sekalian, sebenarnya itulah hakikat kasih sayang. Itulah kasih sayang yang sebenarnya. Ini perlu kita luruskan, karena sebagian orang ketika kita bahas masalah syirik, yang ini syirik, yang itu syirik, maka mereka langsung mengatakan, kalian ini memecah belah umat. Subhanallah. Justru jemaah sekalian, orang yang menyampaikan kesyirikan, mengingatkan umat bahaya kesyirikan, dia yang paling sayang kepada umat. Kenapa? Karena dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kalau kita diamkan saja, melihat saudara-saudara kita melakukan kesyirikan, itu namanya kita gak sayang sama mereka. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, dia tidak akan diampuni oleh Allah dan akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana insyaAllah akan datang dalil-dalil pembahasan tentang bahaya kesyirikan. Iya. Jadi inilah dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam yang kita saksikan di masa ini sudah mulai merosot, sudah mulai tidak diperhatikan dengan baik oleh orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, anna dinal anbiya'i wahidun, bahwasannya agama para nabi itu satu. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Wa tarku syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariat-syariat amaliyah mereka berbeda-beda. Inilah jemaah sekalian termasuk pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini. Kata Syekh, ayat ini menunjukkan agama para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam adalah sama. Enggak ada bedanya. Sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Hanya saja cara mereka beribadah itu yang berbeda. Namun hakikatnya sama, beribadah hanya kepada Allah dan melarang kesyirikan. Jamaah sekalian, apa manfaatnya kita mengetahui hal ini? Ada manfaat yang sangat besar, yaitu akan lebih mengokohkan keimanan kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena ternyata ajaran kepada tauhid, mengajak kepada tauhid dan melarang syirik, ini bukan sebuah ajaran baru yang baru saja ditemukan oleh penulis buku ini. Bukan pula baru saja diajarkan oleh imam-imam mazhab, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Jemaah sekalian, silahkan kita pelajari akidahnya. Imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, seruan mereka pun sama, enggak ada perbedaan pendapat, mengajak kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Bukan pula sesuatu yang baru saja diajarkan oleh generasi tabi'in atau generasi sahabat. Bahkan bukan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pertama yang mengajarkannya, bukan jemaah sekalian. Tetapi ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam alaihissalam. Sejak pertama manusia di muka bumi ini, nabi yang pertama, beliau mengajarkan ajaran yang sama, satu, yaitu ajaran tauhid. Iya. Makanya jemaah sekalian, syirik itu adalah ajaran baru. Ya, ini perlu kita pahami bersama. Karena ada sebagian orang, ketika kita menyerukan kepada tauhid dan melarang kesyirikan, mereka bilang, ini ajaran baru dari mana kamu bawa? Ya. Dan tidak jarang mereka sematkan label-label yang buruk. Contohnya, label Wahabi. Ya. Atau kadang disebut ekstrim. Keras. Tidak menghargai kemajemukan. Ya. Dan lain sebagainya. Padahal inilah ajaran yang pertama, ajaran yang murni, yang belum terkotori. Insyaallah jemaah sekalian, akan datang satu bab yang menjelaskan kepada kita sejarah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Yang ringkasnya adalah manusia telah melalui 10 generasi. Telah melalui 10 generasi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh. Itu adalah 10 generasi. Dan 10 generasi itu bukan waktu yang singkat untuk umat terdahulu. Ya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun beliau berdakwah. Kemudian para nabi-nabi yang lain juga di masa yang lampau memiliki umur yang panjang. Orang-orang terdahulu memiliki umur yang panjang. Iya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, umur manusia berkurang dan terus berkurang sampai di akhir zaman. Ya, umur umat Nabi Muhammad SAW itu yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Kata Nabi SAW, umur umat beliau 60 atau 70 tahun. Sedikit yang lewat daripada itu. Mungkin lewat, tapi gak banyak. Gak banyak orang yang lewat dari 60 atau 70 tahun. Iya. Tapi jemaah sekalian, umat terdahulu itu bisa hidup ribuan tahun. 500 tahun ke atas banyak yang hidup seperti itu. Iya. Itu umat-umat terdahulu. Dan 10 generasi lamanya, 10 generasi 10 generasi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, tidak terjadi kesyirikan sedikit pun. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Kesyirikan terjadi setelah manusia hidup di muka bumi ini selama 10 generasi. Jadi syirik itu ajaran baru, ya, ajaran yang baru. Yang paling tua, yang pertama, yang paling murni adalah ajaran tauhid. Inilah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya jemaah sekalian, yang paling pantas disebut sebagai pengikut Yesus adalah umat Islam. Adalah umat Islam. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, setiap rasul yang kami utus, semuanya berdakwah kepada Allah, mengajak manusia menyembah Allah, dan melarang penyembahan kepada selain Allah. Iya. Maka termasuk kalau begitu, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Jadi sebenarnya pengikut Yesus yang sesungguhnya adalah umat Islam, bukan umat Nasrani. Kenapa? Umat Nasrani tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran secara khusus banyak sekali ayat yang Allah sebutkan tentang dakwah yang diserukan Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman tentang seruan beliau. Beliau berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabku dan Rab kalian. Ini ajaran Yesus. Sama dengan seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Meskipun syariatnya berbeda, tetapi inti syariatnya yaitu tauhid sama, tidak ada perbedaan. Iya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Makanya kalau mau jadi pengikut Nabi Isa, masuk Islam. Mau jadi pengikut Yesus, masuk Islam. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, perbedaannya para nabi dan rasul terdahulu, mereka hanya diutus untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya saja. Iya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Dan ayat ini menunjukkan setiap umat telah diutus rasul. Oleh karena itu, pelajaran yang ketiga kata Syekh, annar risalata ammat kullal umam wa qamatil hujja ala kullil ibad, bahwasanya kerasulan telah mencakup setiap umat dan telah tegak hujjah atas seluruh para hamba. Ya. Jadi Allah kabarkan kepada kita, setiap umat telah diutus kepada mereka para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara tugas para nabi dan rasul adalah menegakkan hujjah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Agar orang-orang kelak di hari kiamat enggak bisa lagi beralasan. Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya di dunia, kemudian dia akan mendapatkan azab, dia enggak bisa mengatakan, ya Allah, saya enggak tahu kewajiban saya. Dia enggak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam telah diutus kepadanya. Dan Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Pemberi kabar gembira bagi siapa yang mentauhidkan Allah, dan peringatan terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, enggak ada lagi hujjah. Artinya mereka enggak bisa beralasan lagi. Ya Allah, saya enggak tahu kewajiban saya. Karena para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam telah diutus kepada mereka. Hanya saja bedanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat, seluruh bangsa sampai hari kiamat. Itu bedanya. Sedangkan para nabi dan rasul terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan. Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa artinya jemaah sekalian? Nabi SAW sebagai rahmat, Artinya, siapa yang mengikuti ajaran beliau, dia akan mendapatkan rahmat. Siapa yang tidak mau mengikuti, dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula firman Allah. Qul ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Makanya jamaah sekalian, tidak ada ceritanya Islam Nusantara beda dengan Islam Arab. Nabi kita sama jamaah sekalian. Kita enggak punya nabi lain, ya, kecuali ada yang mengaku punya nabi lain di sini. Ya, enggak ada kan? Karena ulama sepakat, siapa yang mempercayai ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia enggak mengingkari, dia tidak mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih percaya ada nabi lain, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, sering kita baca dalam masalah-masalah fikih, ulama berbeda pendapat. Dalam masalah keyakinan, masih ada nabi yang lain, dia kafir, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Maka dari itu ulama juga sepakat, golongan Ahmadiyah yang mengimani ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya yaitu orang India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, nabi yang diangkat oleh penjajah Inggris. Ya, kenapa dia jadi nabi? Ada yang angkat. Yang angkatnya penjajah Inggris untuk melemahkan jihad kaum muslimin di India ketika itu. Makanya di antara ajaran utamanya enggak ada jihad. Ya. Ulama sepakat Ahmadiyah itu bukan Islam karena dia mengimani ada nabi yang lain. Meskipun kalau kita bicara dengan mereka, mereka enggak mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka meyakini ada nabi yang lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad yang asalnya dari India. Iya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama juga sepakat, seandainya seseorang memiliki keyakinan bahwa syariat Islam hanya khusus orang Arab, ulama sepakat enggak ada perbedaan, dia kafir. Kenapa? Karena itu mendustakan. Berarti dia mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengatakan syariat ini enggak cocok di sini, hanya cocok bagi orang Arab. Ya. Ada juga yang sambil menghina, hanya cocok di zaman onta katanya. Iya. Sekarang sudah zaman pesawat terbang, enggak cocok lagi. Subhanallah. Jamaah sekalian, ulama sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Orang yang memiliki pemahaman seperti ini menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama sepakat, paham sekularisme yaitu memisahkan antara urusan dunia dan agama. Yang berpendapat atau berpemahaman agama tidak mengatur urusan akhirat, agama tidak mengatur urusan dunia atau urusan negara, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi untuk seluruh umat manusia di setiap masa sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Demikian pula jemaah sekalian, ada satu pemahaman, mereka mengatakan ada amalan-amalan khusus atau ritual khusus yang menjadikan agama ini bertingkat. Ya. Apa tingkatannya? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ya. Di mana kalau kita mengikuti tingkatan tersebut, maka jika sudah sampai tingkatan hakikat atau makrifat, berarti sudah jadi wali. Ya. Kalau masih di syariat, masih tingkatan rendah, belum jadi wali. Dan kalau sudah jadi wali, maka dia tidak wajib lagi sholat, karena dia sudah sampai hakikat, dia sudah menyatu dengan Allah. Dia gak wajib lagi sholat, gak wajib lagi puasa. Bahkan kalau dia berbuat maksiat, sebenarnya itu bukan maksiat, hanya menurut syariat maksiat, tapi dia sudah hakikat, sudah bukan maksiat bagi dia. Ya, pertama jemaah sekalian, pembagian seperti ini adalah mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalam syariat pembagian agama, syariat, hakikat, tarekat, marifat, tidak ada. Ya. Yang kedua, kalau dia memiliki keyakinan seperti itu, kalau dia sudah sampai derajat hakikat atau marifat, tidak lagi wajib melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka ini adalah kekufuran. Kenapa kekufuran jemaah sekalian? Karena itu sama saja dia meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepadanya. Ya, sehingga dia boleh meninggalkan sebagian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Buktinya kata mereka, Nabi Khidir alaihi salam tidak mengamalkan syariat Musa. Maka jawabannya adalah seperti yang kita terangkan tadi, syariat para nabi terdahulu itu khusus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Khidir bukan termasuk umat Nabi Musa alaihi salam, bahkan beliau adalah nabi tersendiri yang diutus kepada kaum yang lain. Jadi inilah jemaah sekalian perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Namun hakikat ajaran mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pelajaran yang keempat. Kata Syekh Hafidhullah ta'ala, "Idzamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam." Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita agungnya urusan tauhid dan bahwasannya tauhid itu wajib untuk seluruh umat. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita agungnya urusan tauhid. Karena itu adalah urusannya orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, para da'i yang Allah angkat langsung, Allah yang mengutus mereka, dan Allah mengajarkan ilmu kepada mereka melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Allah kabarkan kepada kita tugas mereka adalah dakwah kepada tauhid dan melarang syirik. Maka dari itu kita dapat memahami bahwa urusan tauhid ini adalah urusan yang sangat agung, urusannya orang-orang yang paling mulia. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan, dia harus benar-benar mentauhidkan Allah dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang mereka berbuat syirik, itu artinya kita menyelamatkan mereka dari azab yang paling dahsyat. Karena tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Sebaliknya jemaah sekalian, kesyirikan adalah kepastian bagi seseorang untuk mendapatkan azab. Iya. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita mengajarkan tauhid kepada orang lain, itulah kebaikan yang terbesar yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan kalau saja seorang perempuan pelacur, tapi dia muslim, dia bukan orang kafir, tapi dia pelacur, dosa besar, dia berzina sekali saja itu dosa yang sangat besar, apalagi dia kerjaannya melacur, subhanallah. Namun jemaah sekalian, Allah mengampuni dia dengan sebab dia menyelamatkan seekor anjing dari kesusahan. Anjing lagi kehausan, dia kasih minum. Hanya gara-gara itu, karena itu perbuatan baik kepada makhluk, Allah berikan ampunan kepadanya. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau yang kita bantu adalah seorang muslim? Kita bebaskan dia dari kesusahan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahan di hari kiamat. Nah jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau kita melepaskan kesusahan orang di hari kiamat? Jadi di sini ada tiga perbandingan. Pertama, melepaskan kesusahan seekor anjing. Yang kedua, melepaskan kesusahan manusia di dunia, kesusahan dunia. Yang ketiga, melepaskan kesusahan manusia di hari kiamat. Mana yang lebih susah? Di hari kiamat. Kita lepaskan kesusahannya di hari kiamat, maka tentu ini lebih besar lagi peluangnya untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi subhanallah, ini amalan besar jemaah sekalian. Jangan kita pandang remeh. Bagaimana caranya? Kita lepaskan dia dari kesusahan di hari kiamat, ajarkan dia tauhid, larang dia berbuat kesyirikan. Begitu caranya. Maka jemaah sekalian, mengajarkan tauhid adalah tugas orang-orang yang paling mulia, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan itulah sebab terbesar seorang hamba mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang kelima, dan ini pelajaran terakhir. dalam penjelasan makna ayat ini dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, fil ayah ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Di dalam ayat ini terkandung padanya makna kalimat la ilaha illallah, yaitu adanya penafikan dan penetapan. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, tauhid seseorang tidak akan tegak lurus kecuali dengan kedua-duanya, yaitu penafikan dan penetapan. Penafikan semua sesembahan selain Allah, dan penetapan hanya Allah yang berhak disembah. Terakhir kata beliau, wa anna nafyal mahdha laisa bitauhidin wal isbatal mahdha laisa bitauhidin. Menafikan saja bukan tauhid, menetapkan saja bukan pula tauhid. Insyaallah jemaah sekalian, masih ada beberapa faedah penting, kita lanjutkan setelah salat Isya dan mungkin ada sedikit tanya jawab, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita tambahkan sedikit penjelasan pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yaitu ayat surat An-Nahl ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula anibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, jauhilah sesembahan selain Allah. Kata Syekh hafizahullah ta'ala bahwa pelajaran yang kelima di dalam ayat ini terkandung padanya seperti yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua kandungan, dua rukunnya, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, penafikan dan penetapan. Penafikan itulah kandungan kalimat la ilaha, sama dengan ayat yang berbunyi wajtanibu tagut, jauhilah tagut. Jauhilah tagut maknanya sama dengan la ilaha. Artinya adalah kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah dan tidak mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan an-nafyu, penafikan. Mengingkari semua sesembahan selain Allah dan tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung di dalam kalimat illallah. Ini sama dengan bunyi ayat wa'budullah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Maksudnya hanya kepada Allah yang satu saja, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penetapan, yang berhak diibadahi hanyalah Allah yang satu saja. Maka dari itu Syekh mengatakan ayat ini menunjukkan tauhid itu tidak akan tegak lurus dalam diri seseorang kecuali dengan mengamalkan keduanya, menafikan dan menetapkan. Kalau seorang hanya menafikan saja, maka itu bukan tauhid. Dia nafikan, artinya semua dia nafikan, tidak ada yang dia tetapkan, sehingga dia enggak percaya siapapun berhak disembah. Enggak ada kepercayaannya sama sekali. Walaupun sebenarnya orang yang menyatakan dirinya tidak menyembah apapun, tidak percaya kepada satu Tuhan pun, sebenarnya dia adalah orang yang menyembah syaitan, karena dia telah mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan atau menyembah hawa nafsunya, karena dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jadi ini yang pertama, menafikan saja bukanlah tauhid. Sebaliknya jemaah sekalian, menetapkan saja itu juga bukan tauhid. Ya. Dia tetapkan Allah sebagai satunya sesembahan. Allah sebagai sesembahan dia tetapkan. Tetapi dia tidak menafikan selain Allah sebagai sesembahan. Dia tidak nafikan hak mereka untuk disembah. Jadi dia tetapkan semuanya. Maka ini adalah orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu selamanya harus ada an-nafyu wal isbat, penafikan dan penetapan. Menafikan semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'buda hakkun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian, tercabang dari sini dua pelajaran penting. Dua pelajaran penting. Yang pertama adalah ibadah tidak akan diterima oleh Allah jika seseorang yang melakukannya masih juga melakukan syirik. Sebab setelah perintah ibadah disusul dengan larangan syirik. An'ibudullah, beribadahlah kepada Allah. Kemudian disusul dengan larangan syirik. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwa ibadah tidak akan diterima Allah dari orang yang masih melakukan kesyirikan. Kalaupun dia lakukan ibadah dan dia masih melakukan kesyirikan, maka ibadahnya akan tertolak dan terhapus. Dalam surat Al-An'am ayat ke-88 Allah menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Juga firman Allah, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu jemaah sekalian, kita pun dapat memahami dari sini betapa dahsyatnya bahaya dosa kesyirikan dan kekufuran akan menghalangi diterimanya amalan kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian, tercabang juga pelajaran yang lain yang sangat penting sekali. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wajtanibut tagut. Wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Jauhilah sesembahan selain Allah. Maka di sini Allah melarang kita untuk melakukan kesyirikan, yaitu menyembah kepada selain Allah, dengan dua macam larangan sekaligus. Pertama larangan melakukan, yang kedua larangan mendekati. Allah katakan jauhilah tagut, jangan kamu mendekati tagut. Jadi di situ sudah terkandung dua larangan. Larangan melakukan syirik, larangan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, larangan menuhankan selain Allah, dan juga termasuk di situ larangan mendekati. Apa artinya larangan mendekati jemaah sekalian? Artinya setiap ucapan maupun perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan itu juga harus dijauhi. Itu juga harus dijauhi. Iya, itu maksudnya larangan mendekati. Sama dengan larangan mendekati zina. Semua yang bisa mengantarkan kepada zina harus dijauhi. Seperti memandang yang bukan mahram kita, bukan pula pasangan kita yang sah, atau bersentuhan, bercampur baur, ataupun berdua-duaan. Ini semuanya dosa-dosa yang bisa mengantarkan kepada zina. Maka harus dijauhi. Bukan hanya zinanya, demikian pula syirik jemaah sekalian. Dan ini termasuk keindahan syariat Islam. Apabila melarang sesuatu, maka segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepadanya juga dilarang. Dan jemaah sekalian, bahkan semua ucapan maupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik itu juga sudah termasuk kategori syirik, tapi syirik kecil. Para ulama mendefinisikan syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar itu adalah syirik kecil. Dan syirik kecil itu jemaah sekalian adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi walaupun disebut kecil, tapi dia adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Maka dari itu jemaah sekalian, di antara keistimewaan buku ini, insyaallah taala akan kita pelajari macam-macam kesyirikan, dan juga akan dijelaskan sangat detail macam-macam perbuatan dan ucapan bukan syirik tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang harus kita jauhi. Insyaallah taala akan datang pada bab-bab yang terdapat dalam buku ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya. Ya, alhamdulillah inilah yang bisa kita jelaskan dari 5 pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Enggak ada pertanyaan. Silakan. Kalau mau tulis lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai kan ada para juga apa pembuat patung, hari itu merupakan apa meskipun sekarang ada dakwah tauhid banyak, tapi bisa mendekati kesyirikan. Dan ada orang-orang yang membicarakan bahwa kalau misalnya memang kita untuk mendekati aja tidak boleh, untuk hal-hal yang bisa dijadikan kesyirikan seperti patung, apalagi benda-benda tamat. Nah, lantas kan misalnya pohon, batu yang di sungai, dan di alam sekitar bisa dijadikan kesyirikan. Kenapa itu bagi yang dihancurkan juga? Nah, ada orang yang seperti itu. Bagaimana tanggapan jika ada orang yang menantikan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, ini syubhat. Ya, bagaimana kita membantah syubhat ini? Jadi, jemaah sekalian, yang pertama, patung-patung itu jelas hadis-hadisnya, jelas hadis-hadisnya. Ya, tidak sepatutnya seorang Muslim menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal-akalan, ya, dengan analisa-analisanya. Padahal hadis-hadisnya jelas, ya, hadis-hadisnya sangat jelas sekali. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Para tukang gambar. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari datang ke rumah dan beliau tiba-tiba berubah wajahnya. Marah. Tiba-tiba marah. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau melihat telah disiapkan untuk beliau oleh Aisyah radhiyallahu anha bantal untuk beliau bersandar di situ, tetapi ada gambar bernyawanya. Ya, ada gambar bernyawanya. Maka Aisyah pun ketakutan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa salah saya? Saya bertobat kepada Allah." Maka Nabi SAW menjelaskan, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar tersebut. Sebagaimana beliau juga bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan juga ada gambar bernyawa. Dan yang dimaksud gambar bernyawa, jemaah sekalian, mencakup manusia dan hewan. Artinya kalau kita gambar bangunan, pemandangan, enggak apa-apa, enggak masalah. Atau mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Manusia dan hewan. Bahkan kategori gambar bernyawa pun hanyalah kalau ada kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-suratu ar-ra'su. As-suratu ar-ra'su. Gambar itu dianggap gambar bernyawa apabila ada kepalanya. Jadi kalau kita hilangkan kepalanya, sudah. itu sudah bukan gambar bernyawa. Ya. Jadi subhanallah, dalilnya tegas sekali. Bagaimana kalau orang mengatakan kita kan enggak mungkinlah terjerumus dalam syirik hanya karena gambar itu. Ya, maka jemaah sekalian, ini menunjukkan dia enggak paham tauhid. Dia tidak paham betapa bahayanya gambar itu. Jemaah sekalian, insyaallah akan datang satu kisah dalam buku ini, bagaimana awal terjerumusnya manusia dalam kesyirikan. Ya. Yang membuat patung pertama kali bukan mereka yang menyembah. Bukan mereka yang menyembah patung itu, tetapi yang menyembah adalah anak cucu mereka. Ya. Jadi kalaupun kita selamat, kita enggak bisa menjamin anak cucu kita selamat dari kesyirikan tersebut. Ya. Kemudian bersamaan dengan itu juga jemaah sekalian, seandainya kita pun tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka membuat gambar bernyawa itu juga terlarang dari sisi menyaingi ciptaan Allah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Maksudnya ciptaan Allah yang bernyawa. Jadi, kalaupun dia katakan saya enggak mungkinlah menyembah patung itu atau gambar itu, tapi jemaah sekalian, itu ada dosa yang lain, yaitu meniru-niru ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis-hadis yang tegas ini enggak patut ditolak hanya dengan logika-logika seperti itu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, seandainya terjadi ada sebuah pohon yang dikeramatkan, maka itu pun harus ditebang, harus disingkirkan. Seandainya terjadi, kalau hanya dengan cara itu bisa membuat mereka sadar, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, seandainya terjadi, betul, iya, pohon pun kalau seandainya dikeramatkan ditebang, boleh dan harus ditebang. Seandainya dengan cara itulah menyelamatkan mereka. Ya, jawabannya betul, harus ditebang juga. Pernah terjadi jemaah sekalian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan untuk menebang pohon bersejarah. Ini bukan pohon sembarangan ini. Pohon bersejarah. Dan pohon ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, لَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيُّعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon itu. Di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka satupun orang yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Subhanallah, ini betul-betul pohon bersejarah. Ya. Di bawahnya terjadi baiatur ridwan. Para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi jemaah sekalian, di masa Umar radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk menebang pohon itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengar mulai ada sekelompok orang yang berdatangan ke sana untuk sholat. Sholat menyembah Allah, bukan menyembah pohon, menyembah Allah. Mereka ke sana untuk sholat jemaah sekalian, bukan untuk sekedar wisata, bukan untuk mojok, ya, pacaran, enggak jemaah sekalian. Bukan untuk maksiat, untuk ibadah, menyembah Allah. Kenapa Umar perintahkan potong? Karena beliau khawatir lama-kelamaan mereka akan menyembah pohon tersebut. Baru khawatir, baru takut. Apalagi kalau sudah disembah pohon besar yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan. Dan itu keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Sebagaimana insyaAllah akan datang pembahasan tentang Zatu Anwat, pohon sidrah yang disebut Zatu Anwat. Disebut Zatu Anwat pohon yang suka digantungkan padanya senjata-senjata. Kenapa jemaah sekalian? Mereka mencari berkah dari pohon tersebut. Ketika ada para sahabat yang baru masuk Islam, mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, buatkanlah kami atau tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israel li Musa. Kata beliau, Allahu Akbar, itu adalah tradisinya orang-orang musyrik. Apa yang kalian ucapkan sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan, patung yang disembah sebagaimana mereka miliki. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala innakum qaumun tajhalun. Beliau berkata, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang sangat bodoh. Jadi pohon berpotensi untuk dipersekutukan dengan Allah, mungkin secara tidak langsung, diantaranya dengan cara mencari berkahnya. Iya. Jadi mungkin saja satu benda, satu makhluk, kalau itu bisa mempersekutukan Allah, kita harus cegah. Dan kalau mencegahnya harus dengan menghancurkannya, maka dihancurkan. Dihancurkan oleh pemerintah kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Demikian wallahu alam. Apakah menunda pernikahan karena belum mempunyai penghasilan tetap dan takut tidak bisa memberikan nafkah dapat merusak tauhid seseorang? Karena telah jelas dari Al-Quran dan hadis tentang Allah Azza wa Jalla akan cukupkan rezeki seorang hamba ketika mereka menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya jemaah sekalian, tidak diragukan lagi. Ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha menakdirkan. Segala sesuatu telah Allah takdirkan di muka bumi ini. Tidak akan berubah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi atau yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Apa yang perlu kita takutkan? Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kenapa takut jemaah sekalian? Ya. Orang-orang kafir pun Allah berikan rezeki. Orang-orang kafir yang bermaksiat kepada Allah, Allah berikan rezeki. Bagaimana mungkin orang beriman, apalagi mau melakukan ketaatan, Allah tidak berikan rezeki? Justru harusnya lebih kuat keyakinan kita kepada Allah soal rezeki. Karena insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman. Dan secara khusus untuk orang-orang yang mau menikah, Allah telah menegaskan, iyakunu fukara yugnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu fakir, maka Allah akan menjadikan mereka kaya atau cukup dengan karunia dari Allah. Jadi jangan ragu jemaah sekalian. Apalagi kita menikah untuk menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Tidak mungkin Allah tidak akan menolong. Allah pasti akan menolong. Iya. Ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Kalau dia enggak yakin sama sekali, berarti rusak sudah tauhidnya. Enggak ada sama sekali. Kalau enggak yakin sama sekali, kalau kurang keyakinannya Allah yang maha memberikan rezeki, maka berkurang kesempurnaan tauhidnya. Iya. Bisa disebutkan sedikit cerita awal terjadinya kesyirikan tersebut? Jemaah sekalian, awalnya adalah kematian 5 orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah akan kita bahas lebih detail pada babnya, bab yang ke-19. Antum bisa baca sendiri. Ya. Tapi sedikit ringkasannya adalah yang disembah selain Allah pertama kali jemaah sekalian bukan setan. Bukan pula orang yang mengajak menyembah setan. Mereka adalah wali-wali Allah. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaumnya untuk datang di kuburan mereka. Untuk berdiam diri di sana beribadah kepada Allah. Syaitan juga mengatakan kepada mereka untuk membuat patung-patung sebagai peringatan terhadap kehidupan mereka dan kesolehan mereka. Mereka juga berkata, "Lau sawarnahum kana asywaq lana ilal ibadah." Seandainya kita buat patung-patung mereka, itu lebih membuat kita semangat untuk beribadah. Iya. Dan jemaah sekalian, ketika itu belumlah disembah. Berlalu masa yang panjang. Bahkan mati semua generasi yang pertama kali beribadah di kuburnya dan yang pertama kali membuat patung. Mati semua sudah. Datang generasi baru dan ilmu dilupakan. Mereka tidak mengajarkan tauhid kepada anak cucu mereka. Lalu setan datang lagi kepada anak cucu mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. pada akhirnya disembah. Itulah ringkas ceritanya. Iya. Wallahualam. Insyaallah bab 19 kita akan bahas lebih detail dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Kapan tuh bab 19? Insyaallah. Di keluarga Ana masih ada yang melakukan kesyirikan. Ana sudah berusaha mendakwahi. Coba melanjutkan menunjukkan akhlak yang baik dan mendoakan. Tetapi keluarga tetap belum meninggalkan kesyirikan dengan alasan tradisi keluarga, ajaran nenek moyang. Ana butuh nasihat selain bersabar, terus berdakwah, menunjukkan akhlak mulia dan mendoakan, apalagi yang ana harus lakukan ya Ustaz? Agar keluarga bisa meninggalkan kesyirikan. Pertama jemaah sekalian, lakukan terus ini. Lakukan terus ini dan tingkatkan kualitasnya. Tingkatkan kualitasnya juga kuantitasnya. Iya. Contohnya jemaah sekalian, yang terpenting adalah kualitas penyampaian kita. Harus lebih memiliki muatan ilmiah yang kuat, yang bisa memahamkan mereka. Iya. Kita usahakan untuk menyebutkan ayatnya, menyebutkan hadisnya, kita tambahkan lagi dengan ucapan-ucapan para ulama, itu lebih menguatkan. Kalau mereka kurang yakin, kita bawakan bukunya, ini baca sendiri. Iya. Jadi tingkatkan, terus lakukan. Iya. Kemudian jangan terlalu dipikirkan hasilnya. Sebab hasilnya itu adalah ketetapan Allah. Hidayah milik Allah. Kita enggak usah terlalu berorientasi kepada hasil. Yang paling penting adalah kita baguskan usaha kita. Ya. Usaha yang sudah dilakukan ini sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Dibaguskan lagi kualitasnya, termasuk dalam berdoa, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam berdoa. Ya. Dan juga menempuh sebab-sebab agar doa kita dikabulkan. Ya, memilih waktu yang baik, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram agar doa kita dikabulkan. Iya. Jamaah sekalian, juga termasuk akhlak yang baik kita memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Ini termasuk akhlak yang baik. Agar orang yang kita dakwahi lebih mau menerima apa yang kita dakwahkan kepadanya. Dan juga jamaah sekalian, sangat baik kalau keluarga kita diajak ke majelis ilmu. Diajak ke majelis ilmu. Iya. Mungkin kita jelaskan, dia belum paham. Tapi kalau dia di majelis ilmu, dia lebih paham. Kalau perlu, di majelis ilmu, layangkan pertanyaan tentang kesyirikan yang masih mereka lakukan, supaya ustaz menjelaskan dan dia bisa mendengarkan. Iya. Barangkali ini di antara cara-caranya. Intinya, teruskan saja. Jangan putus asa dan jangan terlalu berorientasi kepada hasil. Karena tugas kita hanya usaha. Tugas kita hanya berusaha. Nabi pun Allah tegur, wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau sangat berkeinginan, tidaklah kebanyakan mereka akan menjadi beriman. Iya. Jadi jemaah sekalian, tugas kita hanya berusaha. Teruskan usaha kita, jangan terlalu pikirkan apa hasilnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu juga perlu adanya tawakal, bergantung kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Iya. Karena kita dakwah itu ibadah. Dan ibadah harus terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Iya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Apakah yang dimaksud di sini dalam satu zaman Ustaz? Allah mengutus dua nabi dalam satu zaman, Musa dan Khidr. Iya. Umat-umat terdahulu seperti itu. Dalam satu zaman bisa jadi Allah mengutus lebih dari seorang rasul kepada umat yang berbeda. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Khidr. Demikian pula Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Iya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kecuali setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau diutus untuk seluruh umat manusia sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Ya. Bagaimana bila banyak orang yang sakit dan meyakini berobat dengan dokter tertentu lebih yakin, walau mereka menyatakan tidak yakin kecuali kepada Allah yang menyembuhkan? tapi mereka tidak mau berobat kepada dokter lain karena tidak sembuh. Bagaimana hal seperti ini? Jawabannya jemaah sekalian, selama kita yakin dokter itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan, maka tidak masalah. Dan boleh kita yakini dokter ini dia apa namanya, obatnya lebih manjur, ya, dia lebih pintar, dia lebih pandai mendiagnosa penyakit dan memberikan obat yang lebih tepat. Boleh, enggak masalah. Kalau itu memang kenyataannya. Ya, kalau itu memang kenyataannya tidak masalah. Selama kita yakin dia hanyalah sebab dan Allah yang menyembuhkan. Nabi SAW di antara doa beliau kepada orang yang sakit, apa yang beliau baca? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Wahai Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah. Engkau lah yang maha menyembuhkan, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Iya. Jadi Allah yang maha menyembuhkan, bukan dokter. Dokter hanya sebab. Iya. Kemudian syarat yang berikutnya juga, hatinya jangan bergantung kepada dokter. Kalau dia yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada dokter, maka itu masuk kategori syirik kecil, syirik dalam tawakal. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas lebih detail pada babnya. Dia masih yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada dokter, bukan kepada Allah. Maka ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia yakin dokter yang menyembuhkan, bukan Allah, itu sudah syirik besar. Iya. Bagaimana ketaatan yang berlebihan kepada atasan atau amirul mukminin melebihi takutnya kepada Allah? InsyaAllah akan datang pembahasan lebih detail. Adalah termasuk kesyirikan orang yang taat kepada makhluk dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Afwan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, ini termasuk kekufurannya dan kesyirikannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahli-ahli ibadah mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka ketika itu sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta kami, rahib-rahib kami. Tidak, Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Dan juga mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat itu, iya benar, seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kepada mereka. Iya. Jadi ketaatan kepada pemimpin kalau sampai pada tingkatan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini adalah kekufurannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang mengikutinya, maka dia menyebabkan dia kafir. Tapi jemaah sekalian, kalau dia taat kepada pemimpin untuk melakukan yang haram dan dia masih yakin itu haram, itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Kalau dia rubah keyakinannya, sudah halal. Karena bos saya bilang halal. Atau ustadz saya bilang halal. Padahal dia tahu haram. Maka ini termasuk kesyirikan. Iya. Tapi kalau dia taat, ngikut ustadznya, ngikut pemimpinnya, ini sama semuanya. Padahal salah, tapi dia taat. Maka ini adalah dosa besar. Selama dia yakin, itu salah. Ya. Dan dia melanggar sabda Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana mengajarkan cara berdakwah sunnah kepada orang yang awam? Iya. Maksudnya bagaimana berdakwah sunnah kepada orang yang awam? Jemaah sekalian, dakwah itu yang terbaik adalah ikhlas dan ilmu. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Modal yang paling utama yang harus kita miliki, ikhlas dan ilmu. Ini dua sebab terbesar kita mendapatkan pertolongan Allah di dalam dakwah. Ikhlas kita berdakwah karena Allah, dan didasari oleh ilmu. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108 Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah. Ini menunjukkan ikhlas mengajaknya kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Dan jemaah sekalian, ulama mengatakan ilmu yang dimaksud di sini mencakup tiga macam ilmu. Pertama, ilmu tentang apa yang kita sampaikan harus kita pastikan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Semakin ilmiah kita sampaikan, semakin besar insyaAllah potensi diterima dakwah kita. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan. Dan ilmu yang kedua dan ketiga ini jemaah sekalian, secara garis besarnya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Allah ajarkan kepada kita jemaah sekalian tiga metode. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah tiga tingkatan untuk menghadapi tiga jenis orang. Yang pertama dengan hikmah. Kata beliau, hikmah di sini maksudnya dengan kelembutan. Kepada siapa? Kepada orang yang menginginkan kebenaran, mencari kebenaran. Kita sampaikan kepadanya dengan kelembutan. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang akan menerima kebenaran setelah ada tekanan terlebih dahulu. Ya, kadang dia masih ngeyel begitu, sulit menerima kebenaran. Maka digunakan metode yang kedua, yaitu al-mau'idhatul hasanah, nasihat yang baik. Apa maksud nasihat yang baik? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maksudnya adalah at-targhib wa tarhib, menyampaikan dengan motivasi dan ancaman. Sampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis yang memberikan motivasi atau memberikan ancaman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, debatlah dengan cara yang terbaik. Ini hanya digunakan bagi yang menentang. Kita sampaikan kepadanya dakwah, dia menentang, maka boleh kita debat dia, tetapi kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir. Ya, bukan debat dengan sambil menghina. Bukan debat sambil ditambahin WKWKWK. Ya. Tahu apa WKWK? Mengetawain apa lawan debatnya. Ya. Ini enggak bagus sekali, kita saksikan banyak di medsos seperti itu, ya. Debat disertai dengan penghinaan, menertawakan lawan debatnya. Sampaikan ilmiah. Sampaikan dengan ilmiah, dengan bahasa yang lembut, dengan ilmu, ya, membantah syubhat-syubhatnya dan seterusnya. Tapi jangan disertai dengan kata-kata yang kasar atau menghina. Itu hanya membuat dia semakin jauh dari kebenaran. Itu hanya akan membuat dia semakin jauh dari kebenaran. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ini perlu kita kaji. Perlu kita kaji dalam banyak ayat dan banyak hadis. Bagaimana? Metode-metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak contohnya. Jadi ilmu yang dua dan ketiga ini, cara menyampaikan dan kondisi orang yang disampaikan, itu disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa namanya? Orang Badui yang kencing di masjid. Ya, ini kita lihat bagaimana Nabi SAW mensikapi orang awam dan orang berilmu. Ya, semua diukur maslahat dan mudarat. Ini juga satu prinsip penting dalam dakwah, mengukur maslahat dan mudaratnya. Orang apa namanya, Arab Badui ini luar biasa dosa yang dia kerjakan, masjid dikencingi. Ya, kalau sekarang langsung digebukin mungkin dia. Ya, masjid dikencingi. Para sahabat jelas saja marah. Ya. Para sahabat marah, menghardik dia. Tapi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredakan kemarahan para sahabat dan tidak memarahi orang itu sedikit pun. Nabi SAW memerintahkan mengambil seember air dan menyiram di kencingnya, dan Nabi melarang sahabat menghentikan dia. Kata Nabi SAW, "La tuzrimu," biarkan dia. Jangan dihentikan. Iya. Ini termasuk hikmah. Sebab dia kalau dihentikan, apa yang akan terjadi? Mudaratnya lebih besar. Nah ini, jadi harus kita pandai-pandai mengukur sejauh mana maslahat dan mudarat. Ya, contohnya orang ini, kalau Nabi membiarkan sahabat menghentikannya, padahal memang dia seharusnya dihentikan. Ya, masa kencing di masjid dibiarkan? Tapi jemaah sekalian, kalau bisa memunculkan kemudaratan yang lebih besar, kemungkaran itu enggak boleh kita hentikan. Ya. Apa kemungkaran yang lebih besar di sini? Banyak. Pertama, membahayakan orang itu. Bagaimana kalau lagi kencing enak-enak tiba-tiba dihentikan? Ya. Rasanya bagaimana jemaah sekalian? Rasanya sudah enggak enak dan bisa menimbulkan penyakit. Dan juga ada mudarat yang lain, yaitu kalau dia dihentikan dan dia enggak mau berhenti, ya. Kalau dia dipaksa, dia malah lari, ya. Kencingnya malah tersebar kemana-mana, ya kan? Tambah banyak daerah yang kotor jadinya. Ya, kalau dia dikencing di situ saja yang kotor. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, kalau kita mengingkari kemungkaran orang-orang awam. Ya. Maka Nabi SAW memberi nasihat kepadanya dengan nasihat yang lembut. Saking lembutnya jemaah sekalian, dia terpesona dengan akhlak Rasulullah SAW sampai-sampai dia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun dari kami." Ya, sampai seperti itu doanya. Kita saja berdua yang dirahmati, yang lain jangan. Ya. Nabi SAW menegur lagi, "Kamu jangan menyempitkan luasnya rahmat Allah." Ya. Jadi seperti itu. Bandingkan dengan Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengimami kaumnya dengan membaca ayat-ayat panjang sampai-sampai seorang anak muda merasa keberatan dan dia memutuskan sholatnya dan sholat sendiri karena dia punya hajat. Kemudian dia melapor kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah marah besar. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz dengan satu kalimat yang sangat keras, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'adz?" Tukang fitnah itu maksudnya bikin orang lari dari agama Allah. Iya. Karena maslahatnya yang terbaik itu untuk Mu'adz. Jadi ini yang harus kita perhatikan ketika merubah kemungkaran, memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, maka ditunda. Demikian pula caranya, mana cara yang lebih bermaslahat. Iya, dan ini masih banyak contoh-contohnya. Kalau enggak salah ada tuh bukunya Ustaz Abdullah Zain, hafizahullah. Bukunya kalau enggak salah judulnya 14 atau 16, ya. Contoh hikmah di dalam berdakwah. Ini antum baca, insyaallah sangat bagus. Iya. Bagaimana apabila memajang foto hewan, kucing, kuda, kelinci dan lain-lain di apa namanya, picture WA, BBM atau medsos? Apakah termasuk dosa dan kesyirikan walaupun kita tidak berniat seperti hal tersebut? Iya. Jemaah sekalian, soal foto makhluk bernyawa, memang ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat soal foto makhluk bernyawa. Sebagian ulama mengatakan itu masuk kategori gambar bernyawa. Sebagian lagi berpendapat bukan gambar bernyawa. Ini soal foto ya, bukan lukisan. Kalau lukisan, sepakat ulama. Lukisan atau patung. Iya. Sekarang masalah foto. Maka ulama berbeda pendapat. Termasuk ulama-ulama ahlus sunnah. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlus sunnah. Sebagian berpendapat foto itu termasuk gambar bernyawa, sebagian yang lain tidak berpendapat demikian. Iya. Ini perbedaan pendapat ulama. Contohnya yang berpendapat bukan gambar bernyawa seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan yang berpendapat itu gambar bernyawa seperti Syekh bin Baz. Iya. Maka penuntut ilmu kalau dapati ulama berbeda pendapat, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia lemah, enggak bisa belajar, ya sudah taklid saja. Tapi kalau dia merasa penuntut ilmu harus belajar, pelajari mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Nah, itulah yang kita lakukan. Silakan antum pelajari. Iya. Kalau saya pribadi, foto itu termasuk gambar bernyawa. Ya. Tapi seandainya antum berpendapat yang lain, maka ya terserah. Ya. Jadi enggak ada apa namanya? Enggak ada dibangun permusuhan karena itu. Karena ijtihad ulama. Iya. Enggak dibangun permusuhan karena itu. Namun kalau kita perhatikan dalil-dalil, pendapat yang lebih selamat tidak diragukan lagi, kita waspadai, kita jauhi. Ya, itu kan lebih selamat. Dan keluar dari khilaf ulama. Ya, keluar dari khilaf. Kalau kita apa namanya? Mengatakan itu gambar bernyawa, maka kita berarti lebih hati-hati. Kalau kita mengatakan itu bukan gambar bernyawa, maka kita bisa berpotensi terjerumus di dalam gambar bernyawa. Iya, ada potensi di situ, sehingga lebih berhati-hati untuk ditinggalkan. Iya, dan bahkan jamaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat foto itu bukan gambar bernyawa, tapi beliau pun tidak bermudah-mudahan. Beliau hanya mengatakan itu boleh kalau dalam apa namanya kondisi yang kita sedang butuh, ada hajat. Ya, contohnya kita buat KTP atau paspor, ya ada hajatnya. Kalau nggak ada hajat, buat apa? Ya, walaupun kita merojihkan, menguatkan pendapat itu bukan gambar bernyawa, tapi kan tetap saja kita harus berhati-hati. Ya, kita tinggalkan kan nggak ada ruginya bagi kita. Kita tinggalkan nggak ada rugi bagi kita. Sementara kalau kita lakukan, ada kemungkinan kita rugi. Maka lebih baik kita tinggalkan. Itu namanya berhati-hati. Iya, itu namanya berhati-hati. Tetapi jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, enggak boleh foto wanita dilihat oleh laki-laki, apalagi dipajang di medsos. Ya, jadi jangan akhwat berdalil ada ulama berpendapat enggak haram foto. Ya. Enggak ada jemaah sekalian, ulama semuanya mengatakan haram foto wanita dipajang di medsos, enggak ada yang mengatakan boleh. Kalau yang mengatakan foto secara umum bukan gambar bernyawa itu ada. Tapi berfatwa wanita boleh difoto kemudian dilihat oleh laki-laki dipajang di medsos itu enggak ada. Iya. Karena itu bukan terkait dengan masalah gambar, terkait dengan fitnah wanita. Dan wanita dilarang dilihat oleh laki-laki sama saja. Dia sudah berjilbab atau belum berjilbab, enggak ada bedanya, dua-duanya dilarang. Dalil-dalil, kalau antum baca dalil-dalil larangan laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, enggak ada rincian kalau dia sudah berjilbab boleh dilihat, tidak jemaah sekalian. Larangannya bersifat umum, sama saja dia sudah berjilbab atau belum berjilbab. Ya, bahkan jemaah sekalian, enggak sedikit laki-laki dia malah lebih senang yang melihat yang berjilbab. Iya kan? Ya. Yang belum berjilbab, ah itu sudah pasaran. Ya. Yang sudah berjilbab malah dia lebih senang, ya. Apalagi matanya masya Allah bikin penasaran, ya. Jadi jemaah sekalian, bukan masalah fotonya tapi fitnahnya, fitnah wanitanya, ya. Jadi demikian jemaah sekalian, wallahu alam. Bolehkah menonton film sulap seperti Harry Potter? Harry Potter kan sihir, ya. Dan kebanyakan sulap itu sihir, ya. Jemaah sekalian, kalau kita nonton berarti ridho namanya. Berarti kita ridho. Ridho dengan kekafiran adalah kekafiran. Ya. Ridho dengan kekafiran adalah kekafiran. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, jangan kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya. Kalau kamu melakukannya, kamu seperti mereka kalau begitu. Kenapa? Kenapa seperti mereka? Karena duduknya dia di situ berarti ridho, setuju dengan mereka. Kata Allah, kamu seperti mereka. Dan memperolok-olok ayat Allah, sepakat ulama termasuk kekafiran, ya. sebagaimana firman Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Enggak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi kalau kita duduk bersama orang yang memperolok-olok ayat Allah, maka kita sama dengan mereka, kata Allah. Kenapa? Karena itu berarti setuju. Setuju dengan kekafiran adalah kekafiran. Kan tauhid yang pertama adalah penafikan, pengingkaran. Kalau setuju berarti enggak mengingkari. Iya. Berarti tidak mengingkari. Maka jemaah sekalian, menonton sihir, ridho dengan sihir adalah kekafiran. Iya. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.